আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাযী আনআমানা ওয়া হাদানা ইলা ত্বাআহ, সলাতান ওয়া সালামান আলা সাইয়্যিদিনা রাসূলিল্লাহ আল্লাযী বাল্লাগার রিসালাহ ওয়া আদাল আমানা। আল্লাহুম্মা আফতাহ লানা আবওয়াবা রাহমাতিক ওয়া হাদিনা ইলা সাবিলিকা ওয়া আজআলনা মিনাস সলিহিন। Pendengar RRI rahimakumullah, betapa senangnya, betapa gembira dan itmi'nannya kita pada saat ini karena masih mendapatkan untaian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dalam memaknai kehidupan ini. Pertemuan ini juga tidak kita sia-siakan. Kita akan mencoba untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 130 dalam program Penyejuk Iman, kajian bedah tafsir Sya'rawi jilid kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat ini ada kaitannya yang sangat erat dengan ayat yang telah kita kaji pada surah Al-Baqarah 275, 276, 277 dan 278. Diungkap ayat ini persis setelah pelaksanaan cerita tentang perang Badar dan perang Uhud. Ayat ini cuma satu aja. Nanti setelah itu ada ayat tentang taat kepada Allah dan segera meminta ampun, ayat pertobatan. Nah, ini yang menarik yang perlu kita kaji juga dari segi peletakan ayat. Kita tidak menggugat Allah dan menggugat Nabi kenapa ayat ini diletakkan di sini, tetapi ada hikmah yang bisa kita ambil dari peletakan ayat ini di tengah-tengah antara kejadian cerita perang Uhud atau perang Badar dengan pengampunan atau pertobatan pada ayat 133 dan selanjutnya. Syekh Muhammad Said Qutb, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Sya'rawi, mengomentari perpindahan topik ayat dari perang terhadap pengharaman riba. Yang menjadi persoalannya adalah mengapa tema pembicaraan kemudian dialihkan ke masalah riba. Menurut Syekh Sayyid Asy-Syahid Muhammad Sayyid Qutb, hal ini karena yang menjadi sebab utama kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud adalah ketamakan mereka untuk menguasai harta ghanimah atau rampasan perang. Ghanimah secara maknawi adalah tambahan atau harta tambahan, dan yang menjadi salah satu unsur riba adalah ketamakan terhadap harta tambahan. Ya. Al-Quran ketika berusaha menyelesaikan masalah yang bersifat kasuistik ini tidak membatasi penyelesaian kejadian ini dan kemudian melupakannya. Tetapi Allah menginginkan peristiwa ini diabadikan agar dapat menjadi i'tibar dan memberikan faedah bagi manusia, umat masa yang akan datang. Jadi menurut saya Qutb, secara psikologi jiwa manusia akan lebih mudah menerima peristiwa yang sudah lewat. Karena menurut Syekh Sayyid Qutb, yang dikatakan peristiwa tentulah yang bersifat aktual dan menarik. Nah, pada saat yang tepat Al-Quran memanfaatkan momen ini dengan baik, yaitu dengan cara memberikan nasihat dan arahan pada saat peristiwa ini sedang berlangsung. Jadi diturunkan ayat pengharam riba ini ketika manusia pada saat itu merasa jiwa mereka dapat menerima anjuran dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mengapa ayat riba ini diletakkan di antara teks yang menceritakan tentang pertempuran Uhud. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, ayat ini bila kita lihat dari segi maknawi, yaitu larangan bagi orang-orang yang mukmin untuk memakan riba dengan berlipat ganda, adha'afa mudha'afa. Berlipat ganda merupakan konteks pembincangan tentang ekonomi, yaitu dalam sistem yang modern. Bila kita lihat dari segi bahasa, adha'afa arti dasarnya adalah melemahkan. Menurut istilah adalah sesuatu yang bertambah, yang jika dibandingkan dengan modal dasarnya, maka modal dasarnya akan menjadi lemah dan kecil karena ditambah oleh pertambahan tadi. Seperti jika modal dasar 100, yang bertambah 20% berarti menjadi 120. Nah, 120 ini akan menjadi modal pokok sebesar, akan menjadikan modal pokok sebesar 100 tadi menjadi kecil dan lemah. Ini yang dimaksud dengan ad-da'af. Makna mudha'afa, ganda, dapat diketahui dari keterangan yang sudah dijelaskan di atas. 120 akan menjadi modal baru bagi yang pemiliknya. Ketika satu tahun berjalan, kita akan mengambil bunga dari 120, 100 menjadi 120. Jadi kata ad-da'af itu akhirnya akan berlipat ganda. Ini disebut dengan keuntungan yang berlipat ganda. Nah, inilah praktek yang terjadi pada masa Rasulullah hidup, dan beliau yang langsung melarang ketika ayat ini turun. Ya. Jadi pendengar yang berbahagia, ayat ini tidak cukup hanya sebagai suatu pelarangan riba, tetapi kita lihat pada ayat surah Al-Baqarah, yaitu pada sebelum surah Ali Imran ini, pada ayat 275, 276, 277. Yang paling persis sekali adalah 278. Allah menurunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa dari praktik riba jika kamu beriman kepada Allah. Jadi adha'afa mudha'afa di sini bukan lagi merupakan suatu teks untuk mengambil hukum kalau tidak berlipat ganda tidak apa-apa. Nah, tetapi ayat ini telah terbatalkan kandungan maknanya dengan ayat 278 pada surah Al-Baqarah, yaitu dilarang atau disuruh untuk meninggalkan praktek-praktek atau sisa-sisa riba. Jadi adapun riba yang sudah diambil pada sebelum ayat ini turun, maka tidaklah mengapa untuk dikembalikan, untuk tidak dikembalikan, artinya diambil. Tetapi bila ayat ini sudah turun, maka yang bertobat, ya, bertobat hanya boleh mengambil ra'sul mal, mengambil ru'usu amwalikum, harta pokok atau modal. Nah, jadi saudara sekalian yang berbahagia, dilanjutkan oleh ayat Allah lagi dengan wattaqullah, disuruh bertakwa agar persoalan riba tadi tidak berlarut-larut membuat cemas masyarakat, yaitu khususnya pada masa sahabat. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nah, pendengar yang berbahagia, sistem yang dibangun oleh Islam adalah sistem yang berdasarkan keadilan, yaitu perdagangan jual beli atas usaha yang saling menguntungkan, atau yang disebut dengan mudharabah dan murabahah. Di studio ada Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Ardiansyah. Kami persilakan mungkin ada tanggapan dan tambahan. Iya, Ustaz Hanafi, terima kasih atas prolognya. Kembali pada ayat ini, kita membahas tentang permasalahan riba yang sangat kontekstual saat sekarang ini, di mana hampir di seluruh belahan dunia ini sekarang mengalami apa yang disebut dengan kapitalisme dalam ekonomi, di mana orang-orang yang memiliki modal ru'usul maliyah, ya, mereka yang memiliki modal-modal menjadi orang yang sangat menentukan dalam segala lini kehidupan, bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi sampai merambah kepada aspek politik dan agama, budaya. Ya, bahkan budaya juga. Jadi permasalahan riba ini memang kembali kepada permasalahan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan seseorang akan adanya azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang melakukan riba. Karena riba ini mustahil untuk dihentikan jika orang-orang yang melakukan praktek ribawi itu tadi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena riba itu memang menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Betul. Ya. Misalkan dia meminjamkan 100 juta, kemudian dalam tempo setahun uang itu dikembalikan dengan 150 juta atau dengan bunga-bunga yang tertentu yang semuanya itu akan sangat membebani orang yang diberikan pinjaman. Sedangkan orang yang memberikan pinjaman, karena dia memang toh sudah memiliki harta, sudah memiliki modal sejak awal, maka dia tinggal memetik hasil. Sementara orang yang diberikan pinjaman itu tadi, belum tentu dia akan mendapatkan hasil dari apa yang dia rencanakan. Artinya dia harus memeras keringat. Nah, keringat orang itu tadilah kemudian yang dimakan oleh orang-orang yang meminjamkan uangnya dengan praktek-praktek riba itu tadi. Banyak orang memang beralasan tidak disebut dengan riba kalau sama-sama rela. Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika kita membahas dahulu dalam surah Al-Baqarah, kalau ditanya orang yang meminjam itu dan dia meminjam dengan adanya bunga, apakah dia rela meminjam itu, maka hampir dapat dipastikan dia tidak akan rela dengan bunga itu. Karena apa? Karena dia tidak akan meminjam kecuali dalam kondisi terpaksa, terdesak. Dan itu memang kita rasakan, kita tidak akan meminjam ke bank yang konvensional atau yang ribawi atau kepada seorang rentenir misalnya, kecuali kalau kita dalam kondisi sangat terdesak. Apa itu? Karena menebus resep misalnya, atau karena ada sesuatu hajat yang harus kita lakukan sehingga terpaksa kita meminjam dan akhirnya pinjaman itu berlipat ganda. Nah, lipat gandanya disinilah yang akhirnya membebani seseorang sehingga dia tidak bisa membayar, tidak usahkan membayar bunganya atau mengembalikan pinjaman itu tadi, bunganya saja tidak terbayarnya. Oleh karena itu kita lihat sekarang banyak sekali negara-negara yang memiliki hutang luar negeri yang luar biasa sehingga mereka didikte secara politik, ekonomi, bahkan budaya mereka pun akhirnya terkontaminasi dengan negara-negara yang mereka berhutang kepadanya. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan permasalahan ketakwaan, karena saya melihat praktik ribawi ini hanya akan mampu dihentikan apabila orang-orang itu bertakwa kepada Allah dan beriman bahwa adanya azab yang sangat pedih pada hari akhirat. Iya. Ya, pendengar yang berbahagia, kita melihat pada ayat ini juga ketika riba itu berhenti. Ya, ketika riba itu tidak dijadikan sebagai sebuah praktik perdagangan, praktik ekonomi, maka apa janji Allah? La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung, agar kamu selamat. Artinya apa? Agar ekonomi tertata dengan baik. Perjalanan ekonomi itu didasari kepada pekerjaan, bukan pada angan-angan. Artinya orang yang mau mendapatkan keuntungan bekerja dengan sebaik-baik mungkin. Nah, baru dia berhak mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan itu bukan atas praktek menghisap darah orang, tetapi dengan cara melakukannya ya bagi hasil. Artinya praktek-praktek yang sifatnya produktif, ya berkebun dengan beternak, melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang baik dan benar. Jadi mungkin di sini ya Ustaz Fajrul mau menambahkan ya, dari sisi yang lain, silakan. Terima kasih Ustaz Hanafi. Di sini saya ingin menambahkan sedikit, yaitu ingin mencoba bagaimana hubungan antara ayat 129 dengan ayat 130 yang kita kaji saat ini. Ini saya dapatkan bagaimana Said Qutb mengilustrasikannya sehingga dia dapat menemukan tentang hubungan ayat yang sebelumnya. Karena kalau secara lahir apa yang kita lihat ini tak ada hubungannya, kenapa tiba-tiba membicarakan masalah riba sedangkan sebelumnya itu masalah peperangan. Tapi yang disinggung Said Qutb di situ adalah bagaimana terjadi di peperangan Uhud tersebut. Apa intinya? Yaitu ketika kaum muslimin melihat harta rampasan itu. Iya. Di situ letak riba, hubungan dengan riba ini artinya tamak begitu. Iya. Melihat muncul sesuatu ketamakan. Itu. Muncul, jadi muncul ketamakan. Di situlah alaqahnya ataupun hubungannya antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Munasabatul ayat. Munasabatul ayat. Jadi artinya apa? Yang namanya orang tamak itu, orang yang gemerlapan nengok harta itu, dia akan melakukan apa saja yang diinginkan. Begitu. Maka diingatkan di sini dengan khitab pertama kali Allah mengatakan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Itu khusus untuk orang yang beriman yang dapat melakukan ini. Tanpa didasari oleh keimanan, tidak akan mungkin terjadi al-islah, perbaikan tersebut. Jadi dengan menekankan la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Begitu kan? Ad'afan mudha'afah ini kan kondisional. Kondisi. Iya. Artinya kalau orang menjalankan hal yang buruk, dia akan berlipat ganda juga ini keburukannya. Betul. Orang menjalankan kebaikan juga berlipat ganda. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah di sini, yaitu masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Iya. Habbah itu kan satu. Jadi bisa Allah melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ini yang perlu kita cermati dalam berbuat baik ini. Iya. Artinya benih, satu benih itu aja dapat Allah lipat gandakan dari hasil bumi. Masya apalagi Allah. Hal-hal yang lainnya. Iya. Itulah dia. Kalau kekuasaan Allah sudah berlaku. Iya. Berlakunya kekuasaan Allah itu dengan mengawali keimanan kita, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi dikhitabkan khusus untuk orang yang beriman. Ya, ya, kami serahkan. Pendengar sekalian, sangat menarik ini kajian-kajian tentang ekonomi Islam. Tapi nampaknya waktu sudah sangat terbatas. Maka insyaallah pada pertemuan yang lain kita akan mencoba untuk mengangkat kajian ini ke permukaan, dan ya mudah-mudahan menjadi support bagi kita, dorongan-dorongan yang baik untuk mendalaminya pada buku-buku atau kitab-kitab yang lain. Demikian, saya sangat berterima kasih atas atensi saudara-saudara. Ketika ingin mendengar dengan baik dan memahami ayat ini dengan baik, berarti kita bersama di bawah lindungan Al-Quran. Di sini juga ada Ustaz Fajrul, ada Ustaz Ardiansyah yang telah menambahkan beberapa keterangan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan dan pendalaman terhadap kajian tafsir ini. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.